Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita masuk pada pelajaran kita, masih yang berkaitan tentang al-janabah, yang berkaitan tentang janabah. Tinggal kita 3 hadis lagi. 3 hadis ini saling berkaitan dan saling melengkapi masing-masingnya. Maka kita baca semua sekaligus 3 hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu aghsilu al-janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila as-salati wa inna buqa'al ma'i fi thawbi. Wa fi lafdhin li Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fi. Al-hadith ar-rabi' wal-thalithun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abihi al-arba' faqad thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Wa fi lafdhin li Muslim wa in lam yanzil. Al-hadithul khamis wal-thalithun an Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد ابن الحنفية. Kita baca hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kuntu aghsilul janabah." Aku pernah aghsilul janabah, mencuci baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan janabah. Fa yakhruju ila shalah, maka setelah aku cuci, beliau pun pergi menuju salat. Wa inna buqa'al ma' fi thawbihi, dan sisa-sisa air tersebut masih ada di baju beliau. Sisa-sisa air mani masih ada di baju beliau. Wa fi lafdhin li Muslim, dan di dalam riwayat Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Sungguh aku telah mengeruk dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air mani tersebut yang kering. Farkan, dengan benar-benar kesungguhan. Faisali bihi, maka masih tersisa beliau pun salat dengan menggunakan baju yang ada maninya tersebut. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah air mani itu najis atau tidak? Madzhab al-Hanafiyah, ulama dari kalangan Hanafiyah wal Malikiyah, berpendapat bahwa mani itu najis. Jadi kalau airnya mengenai tubuh kita, wajib dicuci, dibersihkan. Ada tersisa di baju, harus dibersihkan. Ganti bajunya kalau gak bisa dibersihkan. Mustadilin, mereka berdalil bi ahadis, dengan beberapa hadis. Ghaslihi min thawbi Rasulullah SAW, dari dicucinya baju Rasulullah SAW. Baju Rasulullah dicuci ketika terkena air mani, menunjukkan di sini air mani najis. Wa minha hadzal hadis alladzi ma'ana, di antara hadis yang kita bahas. Ini pendapat mereka, Al-Hanafiyah dan Malikiyah. Wa dzahaba Syafi'i, dan Imam Syafi'i berpendapat Wa Ahmad, demikian pula Imam Ahmad, wa Ahlul Hadis dan ulama Ahlul Hadis, wa Ibnu Hazm, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ghairuhum minal muhaqqiqin, dan selain mereka dari kalangan ulama Ahlul Tahqiq, ila taharatihi, bahwa air mani itu suci, tidak najis. Ini pendapat Syafi'i dan Ahmad. Kalau Abu Hanifah sama Malik tadi apa pendapatnya? Najis. Syafi'i dan Ahmad berpendapat tidak najis. Mustadilin bi adillah katsirah, mereka berdalil dengan dalil yang banyak. Minha ma ya'ti, di antaranya adalah sihhatu ahadithi farqi Aisyah al-Maniyah. Sahihnya hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengeruk mani yang kering yang ada di baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yabisan min dhufriha, dengan kukunya dikeruk tatkala mani tersebut sudah mengering, dikeruk dengan kukunya. Fal kana najisan, kalau seandainya najis, la kafa illal ma, enggak cukup dikeruk, harus dibersihkan dengan air. Kasairin najasat, seperti najis-najis yang lain. Seperti najis-najis yang lain. Arabi, badui, kencing di masjid. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Menyiram airnya. Kencing itu disiram dengan air, dibersihkan. Kalau seandainya najis, kata mereka, enggak perlu dikeruk. Enggak dikeruk, akan dicuci. Langsung dicuci. Atsani annal mani huwa aslul insan. Yang kedua, bahwa mani itu asal manusia. Asal-muasal manusia itu. Dari mani. Kita ini asal-muasalnya dari mani. Mimma immahin. Waja'alnahu fi qararim makin. Allah sebutkan dalam surat Al-Mursalat. Kita ini dari air yang hina. Dari air yang hina, yang kita jijik kalau melihatnya, jijik kalau menciumnya. Air apa itu? Air mani. Itu kita, asal penciptaan kita manusia dari situ. Kalaulah air itu najis, kita semua najis ini. Manusia najis kalau seandainya air tersebut najis. Fala yanbaghi an yakuna asluhu najsan khabithan. Tidak pantas, tidak sesuai asal-muasal manusia kok najis. Berarti asal-muasal manusia itu dari najis. Berarti. Kalau seandainya mani itu najis. Wallahu karrama wa taharahu. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Bani Adam. Memuliakan Bani Adam dan mensucikannya. Apalagi seorang mukmin. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lalu, hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah melihat Rasulullah berpapasan, habis itu Abu Hurairah pergi. Karena Abu Hurairah dalam keadaan junub, kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Innal muslim la yanjus, wahai Abu Hurairah, muslim itu dalam riwayat yang lain, mukmin itu tidak najis. Barakallahu fikum. Az-Zalif yang ketiga. Lam ya'murin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ghaslihi wa taharruz minhu kal bawl. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Aisyah untuk mencuci. Kalau seandainya najis, tentu ada perintah dari Nabi SAW untuk mencuci air mani. Untuk mencuci baju yang terkena air mani. Tidak ada perintah dari Nabi SAW. Dibiarkan begitu saja. Tidak ada hadis yang memerintahkan, cucilah. Tidak ada. Beda dengan madhi. Kalau madhi, ketika Ali bin Abi Thalib mengutus. Siapa? Mengutus siapa? Al-Aswad. Abul siapa? Siapa ya? Wah, kok lupa. Di awal-awal hadis. Miqdad Ibnu Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang madhi, apa yang dilakukan kalau keluar terus. Rasulullah SAW mengatakan yansilu dzakarahu, dicuci. Setelah itu berwudu. Ini madhi. Ada perintah dari Nabi SAW. Air kencing. Ada praktek langsung dari Rasulullah SAW. Mencuci air kencing badui tersebut. Adapun mani tidak ada, dibiarkan oleh Nabi Rasul. Tapi dibersihkan. Dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan apa? Mani tidak najis. Ini kesimpulannya, bahwa yang rajih adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad, Ahlul Hadis dan yang lain, bahwa mani tidak najis, bahwa mani tidak najis. Paham tuh? Kemudian hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di sini menyebutkan idza jalasa baina syu'abil arba' tsumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa fi lafdhin muslim wa illam yanzil. Hadis Abi Hurairah ini Rasulullah SAW mengatakan apabila seseorang duduk di antara empat sisi kemudian dia bersungguh-sungguh maka wajib bagi dia untuk mandi. Maknanya adalah ketika dia berhubungan dengan keluarganya wajib bagi dia untuk mandi, wa illam yunzil, sekalipun tidak mengeluarkan mani. Ini hadis ini jelas bahwa ketika seorang berhubungan dengan keluarga menunjukkan bahwa itu mewajibkan bagi dia untuk mandi. Mewajibkan bagi dia untuk mandi sekalipun tidak mengeluarkan air. Hadis yang ke-35, An Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali, annahu kana huwa wa abuhu, bahwasanya dia dan ayahnya berada di sisi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Wa indahu qaumun, di sisinya ada beberapa kaum. Fasaluhu 'anil ghusli, mereka bertanya kepada Jabir tentang mandi. Mandi berapa ukuran air yang dipakai untuk mandi? Faqala, maka dijawab oleh Jabir, yakfika sa', cukup bagimu untuk menggunakan sa', satu sa'. Satu sa' itu arba hafanat. Empat cakupan tangan ini, birojulin mu'tadil, seorang yang tengah-tengah, enggak terlalu pendek, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu gemuk, enggak terlalu kurus, tengah-tengah, empat cakupan tangan ini. Satu sok saja mandi dengan satu sok, menunjukkan hematnya mereka para sahabat menggunakan air. Dan itu adalah bimbingan Nabi SAW. Tidak sepantasnya kita boros dengan menggunakan air. Mungkin kalau diukur-ukur ya, mungkin kalau kita kurang lebihnya ember, ember yang kecil. Ember yang kecil itu sudah cukup. Tidak perlu harus waskom penuh habis itu. Itu khawatir jatuh pada pemborosan. Cukup baskom yang apa, ember yang kecil itu sudah mencukupi sebenarnya. Ini hematnya Rasul, mereka Rasulullah SAW dan para sahabat menggunakan air. Demikian pula sedikit ada yang perlu kita ingatkan ketika berwudu. Ketika kita berwudu, zaman sekarang alhamdulillah ada keran. Kalau kita berwudu dengan keran, itu airnya ngalir terus. Nah, ketika kita sampai pada mengusap kepala, jangan dibiarkan air tersebut ngalir terus menerus, dimatikan dulu. Matikan dulu, setelah itu baru kita usap kepala. Selesai, hidupkan lagi. Di situ menunjukkan apa? Hemat terhadap air. Hemat air. Baik dalam keadaan wudu ataupun dalam keadaan mandi. Nah, di sini Jabir mengatakan cukup satu sok saja sudah mencukupi. Faqala rajulun, berkata seseorang kepada Jabir, ma yakfini, tidak cukup sama aku satu sok, tidak cukup. Tidak mencukupiku satu sok. Faqala Jabir, maka Jabir menjawab, kana yakfi, cukup. Man huwa awfa minka sya'ran, sungguh telah mencukupi orang yang lebih lembat, lebih lebat rambutnya darimu. Biasa kalau rambut lebat itu kan membutuhkan air yang banyak. Telah mencukupi orang yang rambutnya lebih lebat darimu. Wa khairun minka, dan lebih baik darimu. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang. Panjang rambut Rasulullah SAW, lebat. Bersamaan dengan itu beliau hemat menggunakan air. Masya Allah. Barakallahu bikum. Thumma ammana fi thawbin. Kemudian Rasulullah SAW mengimami kami untuk melakukan sholat. Mengimami, jadi imam kami ketika sholat. Dengan mandi yang bentuk seperti itu, setelah itu beliau menjadi imam salat bersama kami. Kata Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufrighul ma'a 'ala ra'sihi thalathan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan air ke kepalanya 3 kali. Dan ini sudah kita lewati semua. Hadis ini sudah kita lewati semua. Faedah-faedahnya juga sudah banyak kita lewati. Jadi kami rasa cukup sampai di sini, penjelasannya sudah banyak yang berulang. Sehingga kita cukupkan sampai di sini bab janabah kita. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab tayamum. Barakallahu fikum. Siapa yang mau setoran? Selesai ini bab janabah. Siapa yang mau setoran? Adi lagi, Ikra. Ikra. Sudah. Faqalat kuntu abtisilu ana. Belum. Hasan, siapa lagi? Mana nih yang lain? Hah? Mana nih setoran? Setoran. Man yaqra? Anta. Nah, ikra. Wa huwa junubun. Ahsan. Barakallahu fikum. Siapa lagi? Abu Muti'ah. Takro. Yang lain, siapa mau setoran hadis? Alhamdulillah, selesai bab janabah. Jangan malu-malu ya, kalau mau baca hadis, angkat tangan. Tinggal baca. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, ada sedikit amanah dari sebagian ikhwah, amanah dari di antara ikhwan kita yang melakukan perjalanan jauh, safar ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Karena yang namanya safar itu ma'radun lil halak, biasanya seorang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan meninggal dunia di safarnya. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dia seperti biasa. Ya namanya safar, terkadang seorang meninggal dunia di safarnya karena kejadian-kejadian. Atau Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Atau terjadi banyak kejadian-kejadian ketika safar. Maka ikhwah ini, al-akh ini, yaitu saudara kita Abu Adfan, beliau berangkat umroh safar ke Arab Saudi. Insyaallah beliau nitip pesan kepada antum, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Jazakumullah khairan. Demikian pesan beliau, minta supaya anda sampaikan, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan kepada beliau di jalan. Kak Imran ya, Abu Adfan, Kak Imran. Barakallahu fikum. Ini pesan yang beliau sampaikan, tolong disampaikan ke ikhwah. Barakallahu fikum. Jadi beliau tidak hadir ya, karena beliau sedang safar, sedang melaksanakan ibadah umroh. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan di sini. Bismillah Ustaz, semoga Allah menjaga antum dan keluarga. Amin. Semoga antum juga yang bertanya. Mohon penjelasan tata cara sholat gerhana. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sebelumnya, Masya Allah, ini pembahasan yang penting untuk kita ketahui semua. Sebelum kita panjang lebar ke pembahasannya, perlu kita ketahui sholat gerhana itu la yathbut illa birru'yah. Sholatul kusuf la tathbut illa birru'yah. Sholat kusuf, kusuf nama lainnya kusuf, nama lainnya juga khusuf. Pakai kaf, pakai khaw. Khusuf, kusuf. Bahasa kitanya gerhana. Tidaklah tetap kecuali dengan ru'yah, melihat. Bagi siapa yang melihat gerhana, ketika gerhana itu terlihat di tempatnya, maka diperintahkan dia untuk sholat gerhana. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Bukhari, fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Kalau kalian melihat itu gerhana, kalian lihat dengan mata, sholat. Berarti di sini mafhumnya apa? Yang dipahami sebaliknya, kalau tidak terlihat berarti tidak sholat. Sehingga kalau ada yang menyebar-nyebarkan hari ini terjadi gerhana, besok gerhana, tanggal sekian, jangan percaya dulu. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, mereka yang ahlul hisab, yang kembali ke hisab, itu kita menerima kabarnya seperti kabar Bani Israel. Tidak langsung dibenarkan. Terkadang benar, terkadang tidak benar. Terkadang benar, terkadang tidak benar. Barakallahu fikum. Jadi, mungkinkah kita siap-siap, misalkan boleh-boleh saja kita siap-siap. Misal mereka mengatakan jam 12 ada gerhana, disebarkan di mana-mana. Tidak mengapa kita duduk di rumah, kita lihat. Atau kita berkumpul mungkin di masjid, tempat biasa kita sholat, seperti di sini. Kita lihat, ada atau tidak. Oh, tidak ada, ternyata tidak jadi. Kalau ada, kita kerjakan sholat. Barakallahu fikum. Kalau yang terjadi di tempat kita, yang telah diumumkan kapan itu? Besok ya. Besok pukul 12, sekitar pukul 12. Jadi mungkin besok kalau misalkan antum datang ke sini, kita sebagaimana biasa kita sholat zuhur. Ini tempat ini kan dipakai untuk sholat zuhur kan? Sholat zuhur, sholat asar, sholat lima waktu, kita datang sini sholat zuhur semua. Kalau ternyata ada, kita mulai sholat sampai terlihat. Kalau tidak ada, kita pulang seperti biasa, masing-masing ke rumah. Barakallahu fikum. Jadi ditetapkannya sholat gerhana itu dengan ru'yah, dengan melihat, bukan dengan hisab, bukan dengan ilmu hisab. Tidak benar dengan ilmu hisab. Karena Rasulullah SAW memerintahkan sholat ketika melihat. Ini yang sahih dari Nabi SAW. Barakallahu fikum. Kemudian pada masa Rasulullah SAW itu terjadi gerhana. Terjadi. Akan tetapi yang terjadi cuma satu kali. Gerhana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW cuma satu kali. Yaitu gerhana matahari. Gerhana bulan tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menceritakan, mengatakan kepada para sahabat, gerhana itu bukanlah terjadi li mauti ahadin. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya. Terjadi bukan karena kematian seseorang, walali hayatihi, dan bukan karena ada orang yang hidup, yang lahir, bukan. Akan tetapi tujuan datangnya gerhana itu liyukhawwifallahu bihi ibadahu. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menakut-nakuti hamba-hambanya. Ingin memberikan rasa takut kepada mereka. Akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya yang kita lakukan ketika ada gerhana itu takut kita. Maka Rasulullah mengatakan, fasallu wa tasaddaqu, bersedekahlah, salatlah, berdoalah kepada Allah. Takut akan gerhana tersebut. Ngeri kita kalau melihatnya. Ini yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim ketika datangnya gerhana, muncul rasa takut di hatinya. Bukan selfie, ya, bukan malah selfie-selfie, pakai kacamata, lihat rame-rame, ketawa-ketawa, enggak seperti itu yang semestinya dilakukan. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika gerhana itu datang. Yukhawwifullahu bihi ibadahu. Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan setelah salat gerhana itu adanya ada khutbah. Khutbah dari khatib. Khutbahnya isinya tentang apa? Bukan tentang fikih, bukan tentang tata cara salat, tidak. Tentang menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada azab Allah, itu isinya. Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ini tujuan datangnya gerhana, baik gerhana al-qamar, bulan atau asyams atau matahari. Tata cara sholatnya disebutkan dalam beberapa hadis. Sebelumnya di dalam sholat gerhana matahari atau bulan, ini laisa fiha adzanun wala iqamatun. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Jadi enggak perlu azan, Allahu Akbar sampai selesai itu, tidak perlu. Atau iqamat, tidak perlu. Hanya saja yang disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha munadiyan yunadi. Beliau mengutus seseorang untuk menyerukan ucapan as-salatu jami'ah. Ini ucapan yang dibaca. Seseorang menyampaikan as-salatu jami'ah. Kalau zaman kita sekarang mungkin pakai mic boleh supaya didengar suaranya oleh orang banyak. Tapi kalau di masjid itu didengar semua, cukup satu orang menyeru as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, cukup. Ucapan yang seperti itu, setelah itu fajtama'u. Setelah ucapan as-salatu jami'ah, semua yang ada di masjid berkumpul. Berkumpul membuat shaf. Wa taqaddamal imam, imam pun maju. Rasulullah SAW maju ketika itu. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Salatnya disebutkan dalam hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah dengan banyak kalimat, dengan beberapa kisah panjang hadisnya. Akan tapi kita ringkas sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Salatnya itu kalau mau dilihat secara zahirnya itu dia 2 rakaat. Akan tapi kalau dihitung semuanya dia 4 rakaat 4 sujud. 4 rakaat 4 sujud. 4 rakaat 4 sujud. 1 rakaat berapa sujud? Berapa sujud? 2 sujud. Kalau keumuman 1 rakaat 2 sujud. Kalau 4 rakaat keumuman berapa sujud? 8 sujud. Akan tapi yang ini 4 rakaat 2 4 tadi bilang apa? 2 sujud ya? Enggak. 4 rakaat 4 sujud kan? 4 rakaat 4 sujud ini. 4 rakaat 4 sujud. Bagaimana 4 rakaat 4 sujud? Siapa yang mau berdiri mencontohkan? Siapa? Biar enak caranya kita lihat. Berdiri coba. Berdiri. Kalau enggak anak yang berdiri ini. Hah? Ah, ini. Ini perhat. Terlihat semua nih? Lihat? Oh ya. Ya. Takbir dulu. Allahu Akbar. Nah, di sini yang pertama kali baca doa istiftah, imam baca doa istiftah, kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat. Ayatnya panjang. Panjang. Disunnahkan, dianjurkan dari mulai sholat itu sampai tersingkap, sampai tidak kelihatan lagi gerhananya. Kalau misalkan dari jam 12 sampai jam 3, jam 12 sampai jam 3 sholatnya. Ini yang afdol. yang afdol. Tapi kalau tidak, kalau tidak bisa, misal hafalnya cuma beberapa ayat, tidak mengapa. Tidak mengapa semampunya. Semampunya tidak mengapa. Yang afdol panjang. Yang afdol panjang. Di rakaat pertama dianjurkan bacaannya panjang. Panjang ayatnya mungkin Al-Baqarah. Al-Baqarah setelah selesai rukuk. Rukuk Abdurrahman. Allahu Akbar. Rukuk. Bacaannya sama seperti biasa. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah itu sami'allahu liman hamidah. Abdurrahman. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Setelah itu kembali lagi. Kembali lagi seperti itu, seperti itu. Seperti posisi yang beliau lakukan. Nah, ini sudah dua rakaat ini kan? Rakaat kedua kan? Rakaat kedua. Nah, rakaat kedua. Bacaannya juga ayat, baca ayat Al-Fatihah, kemudian ayat. Kemudian ayat. Al-Fatihah, kemudian ayat. Ayatnya lebih sedikit dari yang pertama tadi. Lebih pendek dari yang pertama tadi. Kemudian rukuk lagi. Allahu Akbar. Kemudian i'tidal lagi. Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Kembali lagi. Seperti i'tidal. Kembali seperti i'tidal. Nah, setelah itu sujud. Allahu Akbar. Nah, duduk. Bacaannya bacaan sujud. Subhana rabbil a'la. Bagaimana bacaan biasa? Setelah itu duduk di antara dua sujud, bacaan duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli. Kemudian setelah itu sujud, bacaannya sebagaimana biasa, setelah itu berdiri lagi. Setelah itu berdiri lagi. Nah, berdiri lagi. Sama. Seperti rakaat yang pertama tadi. Jadi, baca Al-Fatihah, kemudian ayat, kemudian sujud, rukuk. Rukuk. Allahu Akbar. Kemudian sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Baca Rabbana walakal hamdu. Zikirnya dibaca. Rabbana walakal hamdu. Atau Rabbana lakal hamdu. Dikir-dikir i'tidal. Kemudian setelah itu baca ayat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Imamnya baca Al-Fatihah. Kemudian baca surat. Surat-surat. Lebih pendek lagi dari yang sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu rukuk. Kemudian sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian sujud. Setelah itu duduk lagi, sujud lagi, kemudian tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir sesuai dengan khilaf yang terjadi antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Tawaruk atau iftirash. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sang imam langsung berdiri. Sang imam langsung berdiri. Jazakallah khairan. Langsung berdiri khutbah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai selesai khutbah. Enggak ada zikir-zikir. Tidak dibaca zikir astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma anta salam anta salam wa minka salam, kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, itu tidak dibaca. Imam langsung berdiri, langsung khutbah. Khutbah. Kemudian setelah itu ditutup khutbahnya, selesai. Silakan bubar setelah itu. Alhamdulillah. Tetap di tempat dia jadi imam tadi langsung berdiri. Seperti itu, langsung dia sampaikan. Tidak perlu mimbar. Tidak disebutkan dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam pakai mimbar. Allahu a'lam. Tidak disebutkan, tidak perlu mimbar, langsung berdiri saja. Ketiga iya. Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Setelah itu Allahu Akbar. Takbir lagi. Takbir lagi setelah itu baca Al-Fatihah dan surat Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah yang panjang. Hadis Aisyah yang panjang di sini hadisnya. Apa? Disebutkan di sini hadis Aisyah yang panjang. Sami Allah hamidah rabbana baqara'a qira'atan tawiratan duna qira'atil ula. Di sini disebutkan khasafati syamsu ala ahdi Rasulullah SAW, terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi SAW, faqama beliau berdiri, fasalla bin nas beliau pun menjadi imam, fa'atal qiyam beliau panjangkan berdirinya, bihaitsu qadri qira'ati suratil baqarah beliau membaca ukuran bacaannya seperti surat Al-Baqarah. Tsumma raka'a kemudian beliau ruku, fa'atal ruku dengan ruku yang panjang. Tsumma qama kemudian beliau berdiri. Faqala sami'allahu liman hamida beliau membaca sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Langsung ya. Langsung baca faqara'a qira'atan tawilatan dengan bacaan yang panjang, tidak seperti yang pertama. Langsung baca ayat, tidak takbir lagi. Di sini disebutkan dalam hadis Aisyah dalam syarahnya, langsung beliau baca ayat dengan bacaan yang panjang tapi lebih pendek dari yang pertama. Hah? Iya. Bacaan itu ya dari Al-Fatihah kemudian ayat. Itu nanti akan dibimbing imam, kalau makmum ikutin imam saja. Kalau makmum ikutin imam nanti bagaimana bacanya. Paham? Al-Baqarah? Hah? Sendiri, kalau misalkan dalam kondisi misalkan di tempat yang tidak ditemukan jamaah, sendiri tidak maaf. Tidak maaf kalau sendiri. Akan tapi kalau seperti kita di sini bisa ngumpul, kita kumpul. Perempuan juga kalau misalkan bisa di suatu tempat mereka berkumpul, bagus. Ya. Kemudian dia mendengarkan khutbah kita, bagus. Akan tapi kalau misalkan tidak bisa, ya mereka berkumpul atau mereka sholat sendiri. Sholat sendiri atau mereka ikut jamaah laki-laki kalau ada tempat. Kalau tidak ada tempat seperti tadi, mungkin mereka bisa berjamaah atau mereka sendiri-sendiri. Gimana? Makmum lihat dari mana? Iya. Allah Alam, belum pernah. Yang jelas imam bacaannya panjang dan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW bacaannya panjang dan tidak diharuskan selesai pas gerhana itu berhenti. Tidak mesti. Misal gerhana sampai jam 2, jam 1 selesai. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Apakah makmum dibolehkan mengingatkan imam? Lafadznya gimana? Sudah. Oh gitu. Allah a'lam ya. Yang jelas sholat seperti biasa saja, sholat seperti biasa. Tapi yang sering terjadi, sholat sudah selesai, gerhananya masih muncul. Ini yang sering terjadi, apalagi di masyarakat umum. Sholatnya cepat sekali sholatnya, karena mereka mau lihat gerhana rame-rame yang terjadi. Apalagi di masyarakat umum kayak gitu. Allah alam, kalau khutbah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh mereka jamaah laki-laki. Tidak ada dapati ada ulama yang mengatakan boleh khutbah dari kaum wanita, belum pernah ada dapati. Yang afdolnya adalah kita mendengarkan dari jamaah laki-laki. Jamaah laki-laki. Dengaran dari imam. Ketika menerangkan, tidak ada dari Nabi SAW dikit tertentu. Tidak ada. Sebatas yang kami ketahui, tidak ada dikit tertentu dari Nabi SAW. Hanya saja kita diperintahkan untuk sholat, sodakoh, kemudian istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sedang menakut-nakuti hamba-hambanya ketika gerhana itu. Barakallahu fikum. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Di antara ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah mu'akkadah. Akan tapi kita dapati perintah dari Nabi SAW. Fa'idha ra'aitum minha syai'an fasallu fafza'u. Apabila kalian melihatnya, sholatlah. Berarti al-asl fil amri lil wujub, hukum asal dalam perintah wajib. Ala kullin, kita tidak mempermasalahkan itu. Yang penting ketika ada khusuf kita bersegera untuk sholat tanpa menanyakan hukumnya, sebagaimana yang terjadi pada masa sahabat. Mereka para sahabat tidak menanyakan hukum, mereka langsung mengamalkan. Ini yang afdol. Yang afdol keluar dari khilaf, kita langsung sholat. Kita sholat karena ada perintah dari Nabi SAW. Faham tuh? Bagaimana dengan sholat yang bertepatan dengan gerhana yang mau sholat wajib? Sholat wajib dulu, setelah itu gerhana. Tunaikan yang wajib, setelah itu sholat gerhana. Karena gerhananya waktunya muasa, waktunya lapang. Tidak semenit kan? Panjang, lalu sampai sejam, sampai dua jam biasanya. Barakallahu fiik. Dan boleh imam kemudian khatib. Ini yang afdol. Akan tapi kalau misalnya mau diganti imam si fulan, si khatib si fulan, tidak mengapa yang demikian. Mungkin hafalan imamnya kurang. Ternyata yang jadi imam si fulan, yang khatib baru dia. Ini juga tidak mengapa. Yang afdol adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, imam dan khatib satu. Fahim tuh? Mudah, singkat, insya Allah tidak panjang pembahasannya, tidak panjang, cukup sekali pertemuan. Alhamdulillah. Ini amalan kita sehari-hari, bukan amalan sehari-hari, amalan kita yang mesti kita ketahui, seperti jenazah, pergerahan dan yang semisalnya. Jadi insya Allah ya besok kita kalau ada kelonggaran kita sholat di sini, insya Allah besok duhur kita sholat di sini. Yang ternyata ada kita lakukan, kalau tidak ya kita sudah melaksanakan ibadah di sini. Ini bukan berarti kita mengumumkan atau menyebarkan setuju dengan mereka ahlul hisab, lah tidak. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh.